Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kemudian di akhir-akhir bab tentang ancaman bagi para pengingkar takdir. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan wa fil musnadi والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لأن الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. Dan di dalam Al-Musnad dan Sunan dari Ibnu Taylami, karena dia mengatakan, ataitu Ubay bin Ka'ab, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, fakultu, lalu aku berkata, fi nafsi syai'un minal qadar, di dalam hatiku ada sesuatu terkait dengan takdir al-qadar. Fahadithni bishay, maka sampaikanlah kepadaku sesuatu, suatu apapun, yani ilmu, wahai Ubay bin Ka'ab, sampaikanlah kepadaku suatu ilmu, la'anallaha yudhibuhu min qalbi, semoga Allah menghilangkan sesuatu tersebut yang ada di dalam kalbuku, semoga Allah Ta'ala menghilangkannya dari kalbuku. Faqala lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, lau anfaqta mithla uhudin zahaban, seandainya engkau menginfakkan semisal gunung Uhud berupa emas, emas semisal gunung Uhud, ma qabilahu Allahu minka, maka Allah tidak akan menerimanya darimu, hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman kepada takdir. Wa ta'lama, dan sampai engkau mengetahui, meyakini. Wa ta'lama, di sini diataskan ketukminah, sampai engkau beriman kepada takdir. Dan sampai engkau meyakini. Annama asabaka, bahwa apapun yang ditakdirkan akan menimpamu. Lam yakun liyukhti'aka, maka tentu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka, dan apapun yang ditakdirkan meleset darimu, tidak mengenaimu, lam yakun yusibaka, maka tidak akan mungkin mengenaimu. Walau mita ala ghairi hada, dan seandainya engkau mati, meninggal, di atas selain keyakinan ini, keyakinan terhadap takdir, lakunta min ahli nar, niscaya engkau termasuk penghuni neraka. Qala, lalu Ibnu Taylami melanjutkan perkataannya, ataitu Abdullah bin Mas'ud. Saataitu Abdullah bin Mas'ud. Lalu aku juga mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, dan Zaid bin Thabit. Fakulluhum, mereka semua haddatsani, menyampaikan kepadaku, bimisri dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal dengan itu. Semisal dengan yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikatakan oleh beliau haditsun sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam sahihnya. Ibnu Taylami yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Fayruz Ad-Daylami. Namanya adalah Abdullah dan ayahnya adalah Fayruz. Abdullah bin Fayruz Ad-Daylami. Abdullah bin Fayruz ini adalah seorang yang fiqah min kibar tabi'in, termasuk pembesar tabi'in. Dan ayahnya yaitu Fayruz, ya, dialah yang disebut-sebut sebagai orang yang berhasil membunuh Al-Aswad Al-Ansi Al-Qadzab. Ya, sang pendusta, ya, seingat saya yang mengaku Nabi, termasuk yang mengaku Nabi itu Al-Aswad Al-Ansi. Yang berhasil membunuhnya adalah ini, Fayruz. Ayah dari Abdullah. Abdullah bin Fayruz. Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami ini mengatakan, Ataitu Ubay bin Ka'ab. Aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Ubay, fi nafsi syai'un minal qadar. Nah, Ubay bin Ka'ab ini sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami ingin berkonsultasi terkait dengan ilmu agama, terkait dengan ilmu akidah. Dia mengatakan, wahai Ubay bin Ka'ab, fi nafsi syai'un minal qadar. Di dalam hatiku terdapat suatu hal berkaitan dengan qadar. Dia tidak berterus terang dalam hadis ini tentang apa yang dimaksud dengan sesuatu di dalam hati berkaitan dengan takdir. Bisa jadi, ya, ketika terjadi bid'ah qadariyah, bid'ah pengingkar takdir, ya, di akhir-akhir zaman sahabat, ya, yang itu merupakan bid'ah pertama yang muncul di tengah-tengah umat Islam, ya, bid'ah pertama atau termasuk bid'ah pertama yang muncul di tengah-tengah umat Islam adalah bid'ah al-qadar. Al-qadariyah yang inkarul qadar. Ya, qadariyah an-nufah al-ghulah. Ya, jadi qadariyah yang ekstrim, yang sampai mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendahului segala sesuatu sebelum terjadinya. Sampai-sampai mengatakan Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya. Mungkin saja Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami rahimahullah ini mengatakan seperti itu kepada Ubay bin Ka'ab. Di dalam hatiku ada sesuatu terkait dengan takdir. Mungkin saja sebabnya adalah karena memang di masa itu mulai muncul bid'ah qadariyah, ingkar terhadap takdir. Dan banyak manusia yang mulai, ya, ragu serta membuat selain mereka untuk ikut ragu terkait dengan takdir. Ya. Padahal ya sebelum itu manusia, sebelum kemunculan bid'ah tersebut, ya, manusia berada di atas al-haq, di atas keyakinan yang benar. Termasuk di dalam hal takdir. Ya, apalagi Rasulullah SAW ya, semasa hidupnya ya, mengajarkan kepada para sahabatnya terkait dengan takdir. Dan beliau menutup pintu-pintu kesesatan terkait dengan iman kepada takdir. Nah, mungkin saja muncul syubhat-syubhat, ya, yang kemudian sebagiannya masuk ke dalam hati Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami. Ya, sebagian syubhat seputar takdir. Oleh karena itulah dia datang kepada Ubay bin Ka'ab untuk berkonsultasi, ya, agar, ya, Ubay bin Ka'ab menyampaikan sesuatu, fahadithni bisyai, sampaikanlah kepadaku suatu ilmu, la'alla Allah yudhibuhu min qalbi. Semoga Allah menghilangkan hal tersebut, mungkin syubhat tersebut, ya, kerancuan berpikir tersebut dari dalam qalbuku. Nah, ini memang yang sewajibnya bagi seseorang, ya, ketika dia terkena suatu penyakit, ya, terkhusus penyakit yang berkaitan dengan iman, ya, penyakit qalbu, hendaknya dia, ya, pergi kepada ahlinya, pergi kepada tabibnya untuk mengobati penyakit qalbunya tersebut, ya. Nah, para tabib yang mengobati penyakit qalbu adalah ulama, ya. Dan di masa itu para ulama besar dari kalangan para sahabat masih ada, ya. Di antaranya adalah ini, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ya, menanamkan satu keyakinan yang harapannya keyakinan tersebut mentorong. Ya, Abdullah bin Fairus Ad-Dailami, ya, untuk menghilangkan syubhat-syubhat seputar takdir dari dalam kalbunya. Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Law anfaqta mithla Uhudin dhahaban." Seandainya engkau menginfakkan emas semisal gunung Uhud, sangat besar dan sangat berat, maka billahillahu minka hatta tu'mina bil qadar. Maka Allah tidak akan menerimanya darimu, menerima infak tersebut darimu, hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman kepada takdir. Kalimat Ubay bin Ka'ab ini menunjukkan bahwa orang yang tidak beriman kepada takdir hukumnya adalah kafir. Sebab orang yang tidak diterima infak-infaknya dan ibadah-ibadahnya adalah orang kafir. Sebagaimana yang telah berlalu di dalam ayat dari surat At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Dan tidaklah ada yang menghalangi dari mereka untuk diterima infak-infak mereka. Ya, tidak ada sebab terhalangi diterimanya infak-infak mereka, illa annahum kafaru billahi wa birasulih, kecuali sebabnya adalah karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga kekafiran itulah yang menyebabkan tidak diterimanya ya, ibadah. Maka di sini kalimat Ubay bin Ka'ab, "Law anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar," menunjukkan bahwa orang yang tidak beriman kepada takdir hukumnya adalah kafir dan tidak terima darinya infaknya walaupun sangat besar. Walaupun infak berupa emas besar dan seberat gunung Uhud. Kemudian Ubay bin Ka'ab juga mengatakan kalimat yang tujuannya juga sama, untuk menghilangkan syubhat dan untuk memperkuat iman Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. "Wa ta'lama anna ma asabata lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Dan Allah tidak akan menerima infak tersebut darimu, ya, sampai engkau meyakini bahwa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa maknanya? Ada dua makna dan semuanya benar sebagaimana yang telah berlalu, ya, di dalam hadis yang disebutkan sebelumnya. "Ma asabaka lam yakun yukhti'ak," sampai kau meyakini bahwa ma asabak. Makna yang pertama adalah ma asabak, apa yang telah ditakdirkan akan menimpamu. Apapun yang Allah takdirkan pasti menimpamu, lam yakun yukhti'ak, maka tidak akan mungkin meleset darimu. Makna yang kedua, ma asabaka, yakni apapun yang telah terjadi menimpamu, maka jangan engkau berpikir, ya, seandainya, ya, melakukan begini dan begitu, niscaya tidak akan menimpamu. Sebab itu sudah takdirnya. Ketika sudah terjadi dan ternyata menimpamu, maka diketahuilah bahwa itu memang takdirnya. Maka jangan berpikir engkau bisa lari dari takdir. Lam yakun yukhti'ak. Dan dua makna ini benar. Demikian pula kalimat setelahnya, "Wa ma asfa'aka lam yakun yusibak." Dan engkau meyakini bahwa ma asfa'aka. Apa maknanya? Ada dua makna sebagaimana yang telah berlalu. Dan kedua makna tersebut benar. "Wa ma asfa'aka," dan apapun yang telah ditakdirkan, ya, akan meleset darimu, ditakdirkan tidak menimpamu. Lam yakun yusibak, maka pasti tidak akan menimpamu. Karena Allah telah menakdirkan itu tidak menimpamu. Ya, maka tidak akan mungkin menimpamu, mengenaimu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ma'asfa'aka, yakni apapun yang telah terjadi dan meleset darimu, dan apapun yang telah meleset darimu, ya, telah nyata tidak mengenaimu, ya, maka jangan berpikir seandainya begini dan begitu pasti akan mengenaimu. Sebab apapun yang telah terjadi, berarti itu adalah takdirnya. Ya, maka jangan berpikir, ya, jangan memiliki pikiran yang dapat mengubah takdir. Nah, ini juga yang wajib untuk diyakini agar ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir dan meyakini bahwa apapun yang telah Allah takdirkan, maka tidak akan mungkin kita bisa mengubahnya. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Walau mitta 'ala ghairi hadza," seandainya engkau mati di atas selain keyakinan ini, keyakinan kepada takdir, engkau tidak meyakini bahwa apa yang telah Allah takdirkan, apa yang telah Allah takdirkan, untuk menimpamu, mengenaimu, maka tidak akan meleset darimu, dan apapun yang Allah takdirkan meleset darimu, maka tidak akan menimpamu. Jika engkau tidak meyakini seperti itu, lakunta min ahlin nar, engkau mati dalam keadaan tidak meyakini seperti itu, niscaya engkau akan menjadi termasuk apa, ahlin nar, penduduk atau penghuni neraka. Sebutkan di sini mitta, boleh dibaca mutta atau mitta. Kalau mitta berarti dari mata, ya matu. Kalau mutta berarti dari mata, ya mutu. Dan di sini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu memberikan suatu hukum yang pasti, yaitu lakunta min ahlin nar, jika engkau mati dalam keadaan tidak meyakini seperti itu, tidak beriman kepada takdir, maka engkau termasuk ahlun nar. Ubay bin Ka'ab memberikan suatu hukum yang pasti. Nah, ini jelas sebab seperti tadi, orang yang mengingkari takdir hukumnya adalah kafir, dan al-kafir, orang yang kafir itu apa? Min ahlin nar, termasuk penghuni neraka, dan bahkan kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Nah, inilah obat, beberapa kalimat yang diberikan oleh Ubay bin Ka'ab untuk Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami. Nah, pertanyaannya, apakah obat yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab ini bisa menawarkan syubhat-syubhat yang ada di dalam hati Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami? Jawabannya iya. Sebab setiap orang yang beriman kepada Allah, ketika dia mengetahui bahwa keadaan akhir, kesudahan orang yang tidak beriman kepada takdir adalah seperti itu, tidak diterima ibadahnya, dan termasuk ahlun nar, orang yang beriman kepada Allah, ketika mengetahui perkara ini, maka dia akan jera dan akan segera mengeluarkan syubhat-syubhatnya, dia tepis dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha untuk meyakini takdir. Sebab Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami percaya kepada Ubay bin Ka'ab, sebab Ubay bin Ka'ab termasuk pembesar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Ubay bin Ka'ab mengabarkan seperti itu. Kesudahan dan keadaan akhir seorang yang tidak beriman kepada takdir adalah an-nar. Diazab di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Karena Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami beriman kepada Allah dan mendengar berita seperti ini, maka dia berusaha sekuat mungkin untuk menanamkan iman kepada takdir di dalam hatinya. Dan ternyata Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami rahimahullah juga mendatangi para sahabat yang lain. Yaitu Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Dan semuanya menyampaikan hal yang sama. Dan mereka menukilkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kewajiban beriman kepada takdir, dan bahwa apa yang menimpamu ditakdirkan untuk menimpamu, maka tidak akan meleset darimu. Dan apa yang ditakdirkan meleset darimu, maka tidak akan mungkin mengenaimu. Dan jika kita perhatikan beberapa sahabat ini yang didatangi oleh Ibnu Dailami rahimahullah, di dalam konsultasinya ini, beberapa sahabat ini merupakan para sahabat yang mulia. Beberapa sahabat ini termasuk Ahlul Quran, termasuk ulama para sahabat yang berilmu mendalam terkait dengan Al-Quran. Adapun yang pertama tadi, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau termasuk Ahlul Quran. dan bahkan termasuk katabatul Quran. Ubay bin Ka'ab termasuk juru tulis Al-Quran. Ya, yang ditugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masuk juru tulis Al-Quran. Ya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggilnya, memanggil Ubay bin Ka'ab pada suatu hari dan membacakan kepadanya surat Lam Yakun, surat Al-Bayyinah. Setelahnya, setelah membacakannya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay, "Innallaha amarani an aqra'aha 'alaik." Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk membacakan surat tersebut kepadamu. Oleh karena itulah aku membacakannya kepadamu. Maka Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, sammanillahu lak." Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku kepadamu di hadapan kepadamu? Maka beliau menjawab, "Ya." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Ubay bin Ka'ab ketika memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepadanya. Maka Ubay pun menangis. Ya, dia menangis karena senang telah disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sahabat yang kedua yaitu Abdullah bin Mas'ud yang juga didatangi oleh Ibnu Taylami, Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau juga termasuk ulama dari kalangan para sahabat. Ya, demikian pula di dalam ilmu Al-Qur'an, Abdullah bin Mas'ud ya termasuk para ulama yang mendalam terkait dengan Al-Qur'an dari kalangan para sahabat. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghadban kama unzil." Barang siapa yang ingin barang siapa yang ingin mampu membaca Al-Qur'an ghadban kama unzil, yakni apa sebagaimana diturunkannya, ya benar-benar bagus persis, ya. Falyaqra'hu 'ala qira'ati ibn ummi 'abd. Maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya sesuai dengan bacaan Ibnu Ummi 'Abd. Siapa dia Ibnu Ummi 'Abd? Ya, dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga disebut dengan Ibnu Ummi 'Abd. Naam. Yakni yang dengan bacaan yang jernih, ya merdu, bagus, baik sebagaimana diturunkan Al-Qur'an. Maka hendaklah dia mempelajarinya ya dari bacaan Ibnu Ummi 'Abd. Adapun sahabat yang berikutnya, ya, sahabat yang ketiga yang didatangi juga oleh Ibnu Taylami, yaitu Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, maka keutamaannya juga telah kita ketahui. Beliau adalah sahibu sir. Ya. Dia adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Merupakan apa? Pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau ya menyampaikan suatu rahasia tentang nama-nama orang-orang munafik. Siapa saja orang-orang munafik. Ya, padahal tidak ada yang mengetahuinya kecuali dengan wahyu. Yang mengetahuinya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hudzaifah bin Yaman, ya, dan mungkin ada seorang sahabat lain yang juga diberitahukan tentang rahasia tersebut, namun ya keumuman para sahabat yang lain tidak mengetahui siapa saja orang-orang munafik. Ya, demikian juga Zaid bin Thabit. Ya. Zaid bin Thabit ini juga merupakan salah satu kutabul Quran, juru tulis Al-Qur'an di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Intinya semuanya adalah ahlul Quran. Semuanya adalah sahabat ya yang tergolong pembesar ya di kalangan mereka. Dikarenakan keilmuan dan keutamaan mereka. Ini menunjukkan bahwa seorang hendaknya berusaha untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Kemudian keterkaitan asar ini, asar Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami ini dengan bab seputar orang-orang yang mengingkari takdir. Keterkaitan asar ini dengan bab adalah asar ini menjelaskan bahwa beriman kepada takdir adalah suatu perkara yang harus dan wajib. Suatu perkara yang harus dan wajib. Seperti tadi, seandainya engkau berinfak emas sebesar dan seberat gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima darimu. Apa menerimanya darimu? Afan. Hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman kepada takdir. Nah, dan asar ini menjelaskan bahwa iman kepada takdir, atau keharusan beriman kepada takdir, itulah yang diriwayatkan, disampaikan oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan di akhir hadis bagaimana kulluhum haddatsani bimitsli dzalik 'ala Nabi SAW. Mereka semua menyampaikan kepadaku semisal dengan itu dari Nabi SAW. Berarti Nabi SAW lah yang mengajarkan hal itu. Mengajarkan keyakinan itu. Kemudian Syekh Fadhil Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat dipetik dari asar ini. Di antaranya adalah yang pertama ini, ancaman yang keras bagi orang yang tidak mau beriman kepada takdir, tidak mau mengimaninya, membenarkannya dan meyakininya. Ancamannya apa? Ancamannya adalah kekufuran dan tidak diterima seluruh ibadahnya, na'udzubillah, kemudian di neraka atau di akhirat hukumannya adalah an-nar, neraka. Kemudian faedah yang kedua, disyariatkannya bertanya kepada para ulama, kepada para ahlul ain, orang-orang yang berilmu, tentang hal-hal yang masih belum terfahami, baik yang berkaitan dengan akidah maupun selainnya, hendaknya ditanyakan kepada ahlul ain, kepada para ulama, jangan diam saja. Ini dipraktekkan oleh Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami. Terlebih di masa-masa fitnah Masa-masa fitnah ini masa-masa munculnya syubhat, munculnya kekacauan. Entah kekacauan terkait dengan duniawi atau kekacauan terkait dengan agama. Sehingga banyak orang yang kebingungan. Membutuhkan bimbingan. Maka jangan dibiarkan dari kita masing-masing terombang-ambing dalam kebingungan. Maka hendaknya bertanya kepada ahlul ain yang terpercaya, yang nampak kesolehan dan keilmuannya. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa di antara tugas para ulama dan orang-orang yang berilmu, di antara tugas mereka adalah menyingkap syubhat, yakni menyingkap kerancuan-kerancuan berpikir yang ada di tengah-tengah umat. Harus jeli melihat kira-kira umat sedang tertipu oleh syubhat apa, kerancuan berpikir apa yang itu bertentangan, bertolak belakang, tidak sejalan dengan Al-Quran dan Hadis. Maka disingkap syubhat tersebut, dibongkar, dikritisi secara ilmiah, dikritisi dengan cara yang baik, namun ilmiah. Demikian juga di antara tugas para ulama dan para ahlul ain adalah apa? Menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Nah, seperti ini beberapa sahabat, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Thabit. Mereka disebutkan di dalam hadis ini menyingkap syubhat yang merebak saat itu, yaitu syubhat-syubhat kerancuan-kerancuan berpikir seputar takdir. Nah, alhamdulillah dengan ini kita menyelesaikan bab tentang majaa fi munkiril qadar. Bab ancaman yang datang, ancaman yang ada bagi orang-orang yang mengingkari takdir. Kemudian di bab yang berikutnya, ini suatu bab yang penting. Nah, dengan sebab perkara ini banyak didapati di tengah-tengah umat manusia di zaman ini. Wallahul musta'an. Penulis rahimahullah mengatakan bab ma ja'a fil musawwirin. Bab ancaman yang datang bagi musawwirin, bagi orang-orang yang menggambar. Bagi orang-orang yang menggambar. Nah, apa maksudnya? Insyaallah akan kita pelajari. Yang jelas keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid itu apa? Keterkaitannya dengan kitab tauhid adalah at-tasvir, menggambar, terkhusus menggambar makhluk bernyawa. Merupakan wasilatun ila syirk al-mudadil tauhid. Merupakan wasilah, sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, yang tentunya itu bertolak belakang dengan tauhid. Dan kita lihat mengantarkan kepada kesyirikan bukan berarti apa? Itu syirik langsung begitu hukumnya, ya tidak. Ya, bisa mengantarkan ke sana. Dan di antara prinsip di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam adalah apa? Menutup pintu-pintu dan celah-celah yang bisa mengantarkan kepada keburukan, walaupun ya itu sendiri mungkin pada asalnya tidak buruk, mungkin. Ya. Namun di antara prinsipnya adalah sad adzara'i' li syarr, menutup celah-celah yang mengantarkan kepada keburukan. Ya, kalau kita memang tahu bahwa itu mengantarkan kepada keburukan. Nah. Sehingga ya perlu dijelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan tasvir, menggambar karena bertentangan atau karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Nah. Demikian juga termasuk keterkaitan bab ini dalam kitab tauhid. Di samping menggambar gambar makhluk bernyawa itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan, terlebih jika yang digambar adalah besar, orang-orang yang besar, yang dimuliakan, dipuja. Ya. Demikian pula sisi yang lain keterkaitannya adalah perbuatan menggambar itu sendiri. Perbuatan menggambar itu sendiri ada unsur menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya. Menggambar itu sendiri terkhusus gambar makhluk bernyawa terdapat unsur menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya. Ya, jadi ada unsur menandingi mudhaha. Nah, perbuatan menandingi ini ya, menandingi Allah Subhanahu wa taala ya tentunya bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Ya, orang yang benar-benar bertauhid dengan sempurna, ya dia tidak akan melakukan hal-hal yang seolah dia itu mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin dari sisi yang apa namanya atau mungkin dalam hal yang tidak nampak begitu besar ya. Intinya dia berusaha untuk tidak sampai seolah menandingi Allah Subhanahu wa taala. Entah itu di dalam penciptaan Allah maupun dalam hal yang lain. Ya, hanya saja terkait dengan tasvir berarti menandingi Allah di dalam penciptaannya. Dan itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Nah, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan ancaman-ancaman yang keras bagi orang yang melakukan tasvir. Beliau rahimahullah mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi?" فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً أَخْرَجَهُ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, sehingga ini tergolong hadis qudsi sebab disebutkan bahwa Allah taala berfirman, Allah taala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang pergi menciptakan sebagaimana ciptaanku? Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang mencipta sebagaimana ciptaanku. Falyakhluqu dzarratan, maka cobalah mereka menciptakan semut yang kecil, atau cobalah mereka menciptakan suatu biji, ya, biji tanaman, tumbuhan. Au liyakhluqu sya'irah, atau cobalah mereka menciptakan sya'irah, yakni gandum. Ya, akhrajahu hadis, diriwayatkan oleh keduanya, yakni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini tergolong hadis qudsi karena disandarkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ, siapakah yang lebih zalim? Ini merupakan kalimat pertanyaan, namun yang dimaukan dengannya adalah an-nafi, penafian. وَمَنْ أَظْلَمُ, siapakah yang lebih zalim? Maknanya adalah tidak ada yang lebih zalim dibandingkan dengan orang ini, dengan orang yang seperti ini. Ya. Dan penafian, peniadaan yang disebutkan dalam bentuk pertanyaan, ini lebih mengena dibandingkan dengan pertanyaan apa penafian atau peniadaan yang murni. Misalkan mengatakan la azlam, tidak ada yang lebih zalim. Kenapa? Karena jika menggunakan bentuk pertanyaan, ya, maka terkandung di dalamnya unsur rapat tantangan. Ayo datangkan kalau memang ada. Ya. Kalau memang ada yang lebih zalim, ya, tidak ada yang lebih zalim. Ayo silakan coba datangkan kalau memang ada yang lebih zalim. Lebih zalim dari siapa? Daripada orang yang, ya, daripada orang yang mencipta sebagaimana ciptaanku. Jadi penafian atau peniadaan, ya, menggunakan kalimat pertanyaan, ya, ini lebih mengena karena di samping memberikan makna penafian peniadaan, ya, juga memberikan makna apa? Atau mengandung unsur tantangan, ya, silakan datangkan kalau ada, kalau bisa. Artinya, ya, jelas tidak ada. Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang mencipta seperti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cipta seperti ciptaan Allah. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Dalam beberapa dalil disebutkan bahwa, ya, ada beberapa orang yang apa, tidak ada yang lebih zalim darinya. Seperti di dalam ayat wa man azlamu mimman man'a masajidallah. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang menghalangi masjid-masjid Allah? Kemudian di dalam ayat yang lain wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadiban. Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berdusta, mengatakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semisalnya. Ya, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang begini-begini, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang begini-begini. Ya, pertanyaannya kok berbeda-beda? Kenapa berbeda-beda? Orang yang paling zalim disebutkan orang yang begini. Di dalam dalil yang lain disebutkan orang yang paling zalim adalah orang yang begini. Terus bagaimana ini? Ya, bagaimana cara menggabungkan, ya, ya, mencari korelasi di antara dalil-dalil ini? Jawabannya, ya, untuk menggabungkan, ya, dalil-dalil semacam ini adalah yang pertama bahwa, ya, nah, itu semua, ya, mereka semua yang disebutkan dari dalam dalil-dalil semacam itu, ya, mereka sama dalam tingkat kezalimannya. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku. Ya, ini dialah orang yang paling zalim. Maka kezalimannya sama dengan orang yang menghalangi masjid-masjid Allah. Seperti dalam firman-Nya tadi, وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ. Demikian juga sama kezalimannya dengan orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Ini sama-sama zalim. Dan merekalah orang-orang yang jenis-jenis manusia yang tingkat kezalimannya paling zalim dibandingkan dengan selain jenis-jenis tersebut. Jadi sama-sama zalimnya. Ya, ini diantara, ya, cara memahami, ya, dalil-dalil semisal ini yang menyebutkan bahwa orang yang paling zalim adalah begini. Ada yang mengatakan di dalam, ada juga dikatakan di dalam dalil yang lain, orang yang paling zalim adalah begitu. Ya. Nah, dan di sana ada apa keterangan tentang ulama yang lain dalam menggabungkan dalil-dalil ini. Wallahu a'lam. Naam. Disebutkan di dalam hadis ini, "Waman adzlamu mimman dzaaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah orang yang lebih zalim? Ya, yakni tidak ada yang lebih zalim. Ya, dibandingkan dengan orang yang mencipta seperti ciptaanku. Ya. Disebutkan di sini al-khalq, mencipta, penciptaan. Ya. Apa makna al-khalq? Ya, secara bahasa di dalam bahasa Arab, al-khalq artinya adalah at-taqdir. Ya, at-taqdir. Ya. Merencanakan, ya, mentakdirkan, jadi merencanakan, memperkirakan, ya, dan semisalnya. Ini makna takdir atau makna khalq secara bahasa. Merencanakan, ya, memperhitungkan, memperkirakan, dan semisalnya. Jadi sebelum pelaksanaan. Dan terkadang al-khalq, ya, ya, juga dimaukan dengannya adalah fi'il, perbuatan pencipta. Perbuatannya, berarti melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Ya. Dan ini yang lebih sering memang, yang lebih sering ketika disebut dengan kata khalq adalah apa? Ya, perbuatan mencipta, menciptakan, mewujudkan apa yang sudah diperhitungkan, apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Ya. Nah, siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang mencipta seperti ciptaanku? Ya, yakni tidak ada yang lebih zalim darinya. Dialah orang yang paling zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan. Yakhluqu dzarratan. Maka cobalah mereka mencipta dzarrah. Yakni semut. Dzarrah yakni apa? An-namlatu shaghirah. Semut yang kecil, semut yang sangat kecil. Dan keliru orang yang mengartikan darah dengan apa semacam atom dan sebagainya tidak tepat. Ya, yang disebut dengan darah dalam Al-Quran dan Hadis maknanya bukan atom. Kenapa? Karena Al-Quran dan Hadis, ya, atau Al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab. Maksudnya adalah pada mulanya diturunkan dengan berbahasa Arab. Ya, memang diturunkan dengan bahasa Arab. Demikian juga Hadis. Disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang berbahasa Arab dan mereka belum mengetahui, ya, istilah atom, apa itu atom, ya, jadi sehingga dimaksudkan darrah adalah an-namlatu shaghirah, semut yang sangat kecil. Nah, dan yakhluqu dzarrah, maka cobalah mereka menciptakan seekor semut yang sangat kecil. Nah, perintah di sini, ciptakanlah, hendaknya mereka menciptakan, cobalah mereka menciptakan. Ya, maksudnya adalah tahaddi, tantangan. Ya. Kalau memang mereka bisa mencipta, mereka kan suka menggambar-gambar, gambar makhluk bernyawa. Kalau mereka memang bisa mencipta, sebagaimana ciptaan Allah, kalau mereka benar-benar ingin menandingi Allah di dalam ciptaannya, ya sudah. Ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, cobalah. Ciptakan seekor semut yang kecil, hidup, kemudian bergerak-gerak. Bisa enggak? Kecil saja, semut yang kecil. Ya. Jawabannya kan tidak bisa. Auliyahnuku habbah, ini juga tantangan. Ya. Atau cobalah mereka menciptakan, ya, kalau tidak seekor semut yang kecil, habbah, butir. Entah butir padi, biji padi atau biji jagung, atau biji tanaman-tanaman yang lain. Bisa enggak? Tidak menciptakan biji semacam itu, biji sebagaimana yang Allah Ta'ala ciptakan, kemudian kalau ditanam bisa tumbuh, bisa bertunas, tumbuh, membesar, berbuah, dan seterusnya. Bisa enggak? Ya, kalau tiruan pakai plastik mungkin bisa, tapi biji sebagaimana yang Allah ciptakan tidak bisa. Ini tantangan, ini yang dimaksud di sini, lihat buku hadra, ini tantangan. Ya, kalau mereka, ya, merasa bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Coba kalau bisa ciptakan biji, biji saja yang kecil. sebagaimana biji-bijian yang Allah ciptakan, ya, yang bisa bertunas, bisa tumbuh, bisa berbuah, dan seterusnya. Jawabannya tidak bisa. Ya, awliya khuluqu syairah, atau ya, cobalah mereka mencipta syairah. Terkait dengan makna syairah ini ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama yang dimaksud dengan syairah adalah ini pohonnya. Jadi pohonnya atau tanamannya, tanaman gandum dan semisalnya syairah. Ini cobalah mereka menciptakan tanamannya atau pohonnya, pohon gandum. Bisa atau tidak? Bukan tiruan ya, bukan sekedar meniru dari benda apa, plastik atau yang lain, tidak. Memang tanaman gandum. Jawabannya tidak bisa. Ya. Kemungkinan yang kedua, yang dimaksud dengan syairah di sini adalah bijinya, biji gandum. Berarti ini sebenarnya maknanya sama dengan habbah, hanya saja habbah lebih luas, habbah biji. Secara umum, entah biji gandum atau yang lain. Adapun yang dimaksud dengan syairah adalah biji gandum saja. Ya. Intinya ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang suka ya membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Ya, kalau mereka memang bisa menandingi ciptaan Allah, ya sudah. Coba ciptakan ya makhluk sebagaimana makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini. Akhrajahu, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Naam. Nah, disebutkan di dalam judul Al-Musawwirin, ya. Apa makna taswir? Musawwir ini merupakan isim fa'il ya, dari sawwara, yusawwiru taswiran. Ya. Taswir ya, maknanya adalah tashkilu syai' ala hay'ati suratin mu'ayyanah. Taswir yaitu tashkilu syai' ya, membentuk sesuatu atau membuat sesuatu ala hay'ati suratin mu'ayyanah, membuat sesuatu dengan suatu bentuk tertentu, dengan suatu bentuk tertentu. Paham. Tashkil syai' ala hay'ati suratin mu'ayyanah, membuat sesuatu ya dengan suatu bentuk tertentu. Ya, di sini tidak disebutkan di dalam definisi ini ya bahwa yang namanya taswir yang sering kita artikan dan menggambar itu ya tidak disebutkan apakah hanya terbatas pada gambar dua dimensi atau juga mencakup yang tiga dimensi seperti patung. Jadi mencakup seluruhnya. Intinya membuat sesuatu ya dengan suatu bentuk tertentu, entah itu dua dimensi maupun tiga dimensi. Tiga dimensi ya semacam patung ya, berwujud tuh. Bukan gambar di kertas dan semisalnya. Nah, sebenarnya ingin kita pelajari bersama tentang hukum-hukum taswir, menggambar. Namun sebelumnya kita pelajari kembali tentang keterkaitan hadis Abu Hurairah tadi dengan bab tentang musawirin. Ya. Mungkin kalau ada waktu kita pelajari bersama tentang macam-macam at-tasvir, ya, macam-macam menggambar dan hukum-hukumnya. Adapun keterkaitan hadis Abu Hurairah tadi dengan kita butuh dengan apa namanya? Bab ini, bab majaa fil musawirin. Ya, hadis ini, hadis Abu Hurairah ini menunjukkan diharamkannya taswir, menggambar, membuat sesuatu seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menyebutkan bahwa itu merupakan kezaliman yang paling zalim. Kezaliman yang paling zalim. Adapun beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang pertama adalah tahrimu taswir. Ya, seperti tadi diharamkannya menggambar. Wa bi ayyi wasilah, dan dengan cara apapun. Ya. Diharamkan yang menggambar dengan cara apapun. Diharamkan yang tasvir. Tadi artinya menggambar gambar makhluk bernyawa entah dua dimensi maupun tiga dimensi dengan cara apapun. Ya, entah dengan ya pulpen, kuas, pensil, ya atau mungkin dengan kamera. Ya. Kemudian faedah yang kedua, ya, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berbicara. Seperti disebutkan tadi, karena ini adalah hadis qudsi disebutkan qala Allah taala, Allah taala berfirman. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa at-taswir menggambar, ini menggambar-gambar makhluk bernyawa, ya, merupakan suatu bentuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ya, pelakunya tidak menyiapkannya, namun dilihat pada atau dengan melihat perbuatan dia sendiri, ya, dengan melihat perbuatan dia itu sendiri, maka ada unsur apa? Menandingi. Terlepas dia niatnya bagaimana, tapi yang jelas ada unsur menandingi, maka jangan. Ya, sebagaimana yang pernah kita pelajari terkait dengan permasalahan tasyabbuh, menyerupai orang kafir misalkan, ya, entah dia niatkan atau tidak, dia sengaja atau tidak, kalau dia sudah dijelaskan kepadanya, difahamkan kepadanya bahwa ini bentuk tasyabbuh, ya sudah, tinggalkan. Harus ditinggalkan. Karena tasyabbuh itu telah terjadi, walaupun tidak dia sengaja, tidak dia niatkan. Kemudian faedah yang keempat, bahwa ya, kemampuan untuk mencipta, jadi dengan ciptaan yang sempurna, itu termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala, termasuk istimewaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun selain Allah yang mampu mencipta sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah disebutkan dalam hadis tadi, ya, tantangannya falyakhluqu dzarrah. Ya, coba mereka ciptakan dzarrah. Ya, seekor semut yang kecil bisa tidak? Enggak bisa. Liyakhluqu habbah, biji. Liyakhluqu sya'irah, biji gandum atau pohon gandum, enggak bisa. Ini menunjukkan bahwa ya, kemampuan untuk mencipta itu termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia yang mampu. Nah. Ya, mungkin terkait dengan macam-macam tafsir serta hukum-hukumnya insyaallah kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, ada tafsir yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Ya, demikian juga insyaallah akan kita pelajari pula terkait dengan ya tafsir menggunakan ya alat-alat yang ada di zaman ini, kamera dan semisalnya. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bish-shawab. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.